Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسرق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المؤلف وهو العلامة المحدث محمد ناصر الدين Al-Albani rahimahullah. Wujubu qira'ati Al-Fatihah. Wujub, yakni kewajiban qira'ah membaca Al-Fatihah. Fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat. Al-Fatihah itu wajib dibaca pada setiap rakaat. Qala wa qad amara al-musi'a salatahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah memerintahkan kepada al-musi'a salatahu, yakni orang yang dia tidak bagus dalam menjalankan salatnya ketika itu, bi qira'ati al-Fatihah, dengan membaca Al-Fatihah. Fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat. Haitsu qala lahu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ba'da an amarahu bi qira'atiha fi raka'atil ula. Setelah beliau memerintahnya untuk membaca Al-Fatihah di rakaat yang pertama. Hadith al-musyik sholatahu au alladhi la yuhsinu fi sholatihi, di ibarah atau takdir ungkapan ulama lain, alladhi la yuhsinu fi sholatihi, yani yang kurang bagus di dalam menjalankan sholatnya. Nabi SAW ketika itu menjelaskan, ya, di antara yang beliau sebutkan, thumma qra' ma tayassara min al-Qur'an, kemudian bacalah yang mudah dari Al-Quran. Dan itu yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Yang dimaksud dengan membaca apa yang mudah di dalam Al-Quran itu adalah membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah satu rakaat penuh, beliau menjelaskan kepada orang tersebut, ya, Nabi SAW mengatakan kepadanya, ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم kemudian افعل ذلك, kerjakan yang seperti itu, في صلاتك كلها, pada salatmu seluruhnya. Pada salatmu seluruhnya. Berarti kalau tadi di rakaat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk membaca Al-Fatihah, maka berarti pada sisa rakaat yang lain pun juga seperti itu. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha, maka kerjakan hal itu pada seluruh salatmu. Sehingga ini merupakan nas yang menerangkan bahwa wujub, ya, kewajiban membaca Al-Fatihah itu berlaku pada setiap rakaat, Sehingga dengan ini ya tidak perlu kemudian panjang lebar membahas lagi apakah hanya wajib sekali di rakaat yang pertama atau bagaimana. Nah, karena disebutkan di dalam kaidah la qiyasa ma'an nas, la qiyasa ma'an nas, tidak ada kias kalau sudah ada nas. Ya, nas itu lafaz di dalam dalil baik ayat Al-Qur'an maupun hadis yang la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Itu namanya nas, tidak mengandung kemungkinan arti kecuali hanya satu saja. Itu. Jadi enggak bisa diseret ke makna yang lain. Maknanya hanya satu, itu sebutannya nas kalau secara fikih. Wala qiyasa ma'a an-nas. Jadi tidak ada qiyas ketika sudah ada nas. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, fi kulli raka'atin. Fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat. Yani itu maf'al dzalika fi kulli raka'atin. Kemudian kerjakan hal yang seperti itu, di antaranya adalah membaca Al-Fatihah fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat. Hal yang harusnya kita perhatikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan kepada orang yang dia salatnya munfarid, begitu. Baik, Nabi sallallahu itu menjelaskan kepada orang yang salatnya ketika itu salatnya sendirian, munfarid. Maka hukum ini jelas berlaku kepada munfarid, kepada yang munfarid. Adapun kepada makmum, ya, maka kita gunakan dalil-dalil yang sudah berlalu sebelumnya. Dalil-dalil ketika Nabi SAW diantaranya mengatakan, "Mankana lahu imam faqiraatuhu qiraatun lahu." Barang siapa yang dia berimam, yakni dia sebagai makmum, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Misalnya seperti itu. Kemudian Nabi SAW, ya sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya, insyaAllah ta'ala. Begitu. Nabi SAW mengatakan, wa idza qara'a fa'ansitu. Kalau imam itu membaca dengan keras, fa'ansitu, maka diamlah kalian. Itu kalau sebagai makmum. Dan menggunakan dalil-dalil secara keseluruhan, itu aula, itu lebih dikedepankan dibandingkan memenangkan salah satunya. Artinya adalah tidak kemudian bahwa hadis tentang al-musyi' fi sholatihi atau al-musyi' sholatahu, Nabi SAW mengatakan kemudian lakukan yang seperti itu, diantaranya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, itu juga diberlakukan kepada makmum. Berarti kalau diberlakukan kepada makmum, kita kemudian meninggalkan atau seperti tidak menggunakan dalil tadi. Dalil ketika Nabi mengatakan kalau imam membaca maka diamlah. Nah, kalau hadis yang di sini yang diterapkan pada makmum, maka hadis tentang makmum tadi yang padahal dia khos, ya, dia khusus tentang makmum, itu seperti tidak digunakan. Maka yang benar adalah seluruh dalil yang sahih itu berusaha untuk dijamak dan digunakan bersama-sama. Ini bagi munfarid, ya, yang membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, dan bagi makmum maka ada dalil yang lainnya yang sudah berlalu penjelasannya. Di dalam usul fikih disebutkan i'malu dalilain aula min tarjihi ahadihima atau min ihmali ahadihima. I'malu ad-dalilain, jadi mengamalkan, memberlakukan begitu dua dalil, ya, dua dalil yang ada atau lebih, maka itu lebih dikedepankan dibandingkan ihmal. Ihmal itu kemudian menyisihkan, tidak menggunakan salah satu dari dalil tersebut. Tidak menggunakan salah satu dari dalil tersebut. Nah, semoga dipahami. Jadi kalau ini diterapkan kepada makmum, berarti nanti hadis tentang wa'idha qorafansi itu nanti tidak digunakan begitu. Maka yang tadi itu digunakan untuk makmum, yang ini digunakan untuk yang munfarid, dan itu menggunakan dua dalil keseluruhan. Qala al-mu'allif rahimahullah, tadi kebanyakan ada riwayat Abu Dawud, Ahmad, kata Al-Bukhari, Muslim. Yang selanjutnya kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa kana yusmi'uhumul ayata ahyanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang memperdengarkan ayat kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang memperdengarkan ayat kepada mereka. Walaupun itu di dalam sholat sirriyah itu maksudnya. Kalau jahriyah jelas ya ketika bacaan sirriyah. Jadi pada sirriyah terkadang Nabi SAW juga agak meninggikan sedikit biar terdengar oleh makmumnya. Oke. Ini riwayat juga dari Al-Bukhari dan Muslim. Qala wa kanu yasma'una minhu an-naghmah bisabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Dan adalah para sahabat ya, itu pernah mendengar dari beliau, dari Nabi SAW ketika mengimami di dalam bacaan yang sirriyah, naghmah. Naghmah itu kayak ada dengungan suara. Yang dibaca adalah sabbihi isma rabbikal a'la dan juga hal ataka hadithul ghasyiyah. Al-a'la dan al-ghasyiyah. Riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya Wadi' al-Maqdisi, al-Maqdisi dalam al-Mutarok. Dan sanad yang sahih. Jadi yang dikatakan sirriyah itu bukan sama sekali enggak ada suaranya begitu maksudnya. Ada suaranya sedikit. Apalagi tanpa menggerakkan bibir. Apalagi tanpa menggerakkan bibir. Bukan itu yang dimaksud sirriyah. Sir itu pelan, lirih. Gitu. Lirih. Sedangkan jar itu keras. Ini buktinya para sahabat masih mendengar dari mereka. Para sahabat masih mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam naghmah, yakni dengungan bacaan al-a'la dan al-ghasyiyah. Yang selanjutnya wa kana ahyanan yaqra'u bi as-sama'i, yakni was-sama'i dhatil buruj. Dan juga was-sama'i wat-tariq wa nahwiha minas suwari, dan yang semisal dengan surat-surat ini. Dari surat-surat yang ada. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari dalam Juzul Qira'ah dan At-Tirmidzi wa shahahahu serta mensahihkannya. Disebut di sini Juzul Qira'ah, ya Al-Bukhari di dalam Juzul Qira'ah, yakni bukan di kitab sahihnya. Kalau antum menyatakan ini riwayat Al-Bukhari padahal tidak di kitab sahihnya, maka itu salah. Dari al-azwunya itu, penisbatannya itu salah. Kalau itu menyatakan ini riwayat Muslim, maka harus di sahih Muslim. Ketika itu menyatakan ini riwayat Al-Bukhari, ya, Al-Bukhari, maka harus di sahih Al-Bukhari, bukan di tulisan Al-Bukhari yang lain. Sedangkan yang ini dikatakan di dalam Juz'ul Qira'ah, yakni tulisan Al-Bukhari yang lain, judulnya adalah Juz'u Al-Qira'ah. Jadi berhati-hati, jangan mengatakan ini riwayat Bukhari titik. Nah, tapi di dalam juzu al-qira'ah. Wa ahyanan yaqra'u bi al-layli idza yaghsha wa al-layli idza yaghsha wa nahwiha, dan yang semisal dengannya. Hadir riwayat al-Imam Muslim dari kitab sahihnya, Sahih Muslim. Wa Tayalisi, dan juga kalau tidak salah namanya juga Abu Dawud ya, Abu Dawud At-Tayalisi. Ini juga berhati-hati. Ya, ada Abu Dawud As-Sijistani. Ya, ada Abu Dawud As-Sijistani. Ada Abu Dawud At-Tayalisi. Kalau penulis sunan itu Abu Dawud As-Sijistani. Nah, di antara murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ini tentang kewajiban membaca Al-Fatihah pada setiap rokaat. Al-Thalith. Sholat yang ketiga, sholatul asri, sholat asar. Jadi pembahasan tadi, ya, pembahasan wajibnya qira'ah al-fatihah itu dimasukkan dalam bacaan sholat zuhur. Berarti yang kita bahas tadi itu adalah dalam masalah sholat yang sirriyah, itu sholat sirriyah, maka berarti yang munfarid, ya, dan makmum. Maka dia wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Nah, salatul asri, salat asar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil ulayaini bi fatihatil kitab wa suratain. Adalah Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca di dua rakaat pertama salat asr dengan Fatihatul Kitab, Al-Fatihah dan dua surat, yakni masing-masing rakaat satu surat. Di salat asar. Wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fit tsaniyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memanjangkan di rakaat pertama, ya, apa yang tidak beliau panjangkan di rakaat kedua. Artinya rakaat pertamanya lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa kanu, dan para sahabat, yadunnuna annahu yuridu bidzalika an yudrikan nasu ar-raq'ata. Mereka memperkirakan bahwa Nabi itu memanjangkan bacaan di rakaat pertama karena menginginkan untuk manusia mendapati rakaat yang pertama. Atau yang dimaksud di sini yudriku nasu ar-raq'ah itu adalah rukuk. Bisa jadi yang dimaksud adalah agar manusia mendapatkan rukuk sehingga dia mendapatkan satu rakaat. Wallahu alam, ini riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih dan Ibnu Khuzaimah. Nah, karena di dalam hadis, sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, man adraka rakaatan minas salati faqad adraka as-salah. Man adraka, barang siapa yang dia mendapati rakaatan, ya, rakaatan minas salah, ya, satu rakaah dari salat, maka dia mendapatkan salat. Di antara tafsirnya, adraka rakaatan itu maksudnya rukuan wahidan, mendapatkan satu rukuk gitu. Mendapatkan rukuk maka berarti dia mendapatkan rakaat tersebut. Nah, itu diantara dalil ulama yang menguatkan bahwa bila mana seseorang bergabung di sholat jamaah mendapatkan rukuknya imam, maka dia sudah mendapatkan satu rakaat. Nah, qala wa kana yaqra'u fi kullin minhuma. Ini masih di salat asar. Dan Nabi SAW itu membaca pada setiap dua rakaat tersebut qadra 15 ayatan, sekadar 15 ayat panjangnya. Qadra nisfi ma yaqra'u fi kullin mina rak'atainil ulayaini fi dhuhri, sekadar setengah dari panjang yang beliau baca di dua rakaat pertama sholat zuhur. Dua rakaat pertama sholat zuhur, berarti kalau sholat zuhurnya sekitar 30 itu kira-kira. Oh, nah. Ya. Kita ulang yang di sholat duhur kemarin, ada riwayat di sini kana yaqra'u fi kullin min raka'ataini qadra 30 ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca pada setiap dari dua rakaat pertama sholat duhur kadar 30 ayat. Berarti kalau asar 15 ayat begitu. Di sholat duhur itu qadra qira'ah, yakni sekadar orang membaca alif lam mim tanzilu as-sajdah. Itu alif lam mim tanzil as-sajdah itu 30. Dan padanya ada Al-Fatihah. Wa kana yaj'alu, balik ke salat asar lagi, wa kana yaj'alu ar-raq'atainil akhirataini aqsara minal ulayain qadra nisfihima. Dan Nabi SAW menjadikan dua rakaat terakhir salat asar beliau itu lebih pendek dibandingkan dua rakaat yang pertama. Qadra nisfihima, sekedar separuhnya. Separuh panjang dua rakaat awal salat asarnya tadi untuk rakaat 3 dan 4-nya. Wa kana yaqra'u fihima bi Fatihatil Kitab. Dan Nabi SAW juga membaca pada keduanya dengan Fatihatul Kitab. Wakana yusmi'uhumul ayat ahyanan, mirip. Dan Nabi SAW pun juga terkadang memperdengarkan bacaan ayat yang beliau baca di sholat asar. Di sholat asar. Dan juga wa yaqra'u bisuwari lati dzakarna fi sholati dzuhri. Dan Nabi SAW itu juga membaca dengan surat-surat yang sudah kami sebutkan, kata Syekh, di sholat zuhur. Semoga antum sudah punya kitabnya ini. Ya. Ada dari kita, yakni dari Lusunan, yang sudah menerjemahkan kitab ini. Sudah lama insya Allah. Ya, bagi yang mungkin belum belum mampu untuk membaca kitab bahasa Arab, antum bisa cari terjemah itu dari terjemahan Al-Sunnah. Ya, dari terjemahnya Al-Sunnah. Ya, nah sekarang kalau baca buku terjemahan, cari buku terjemahan juga pilah dan pilih. Begitu. Antum sendiri kan hafal Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan apa? Inna hadzal ilma din. Terus fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Itu. Ilmu ini adalah agama itu, maka teliti. Fanzuru di situ maksudnya teliti, lihat, diteliti gitu. Aman ta'khuduna dinakum, teliti dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka ambil ilmu ya pilih-pilihlah. Gitu. Bahkan ma'ruf lah dulu kalau para pencari hadis itu kalau hendak berguru kepada seorang guru, maka dia lihat apakah si guru, si syekh ini dia menjalankan sunnah. Gitu. Dan juga mereka lihat bagaimana sholatnya. Dan juga diantara mereka ya meninggalkan ya, riwayat kalau ada seseorang yang dia ternyata berdusta. Hatta fi haditsin nas disebutkan. Sampai pun dustanya itu bukan ketika menyampaikan riwayat, tetapi berdusta dalam pembicaraan biasa gitu. Ketahuan dalam omongan dia biasa, omongan sehari-hari, kok dusta ini? Sudah. Jangan ambil ilmu dari orang yang seperti ini. Ar-Rabi' yang keempat. Salatul Maghrib. Sholat maghrib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaqra'u fiha, membaca di sholat maghrib itu ahyanan, kadang-kadang bikisori al-mufassal. Bikisor al-mufassal, yakni surat-surat al-mufassal yang pendek. Ada khilaf disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah tentang masalah al-mufassal, yakni surat-surat yang mufassal. Ya. Tapi yang dirojikan Syekh Al-Albani di sini kan dimulai dengan qaf. Ya. Kemudian diantara mereka membagi dari qaf sampai anas itu menjadi tiga. Diantara mereka itu membagi dari qaf sampai anas menjadi tiga. Yang tiwalul mufassal, yakni surat mufassal yang panjang itu dari qaf sampai al-mursalat. Qaf sampai al-mursalat. Ini yang tiwal mufassal. Kemudian yang wasat itu dari amayata sa'alun, berarti sampai sebelum ad-duha. Sampai sebelum ad-duha. Kemudian yang kisor berarti yang pendek-pendek, yang ad-duha sampai anas. Ad-duha sampai anas. Nah, kalau di sini disebutkan kisor mufassal, maka di antara sunnah Nabi SAW itu di sholat maghrib membacanya dari itu. Ahyanan. Ya, kadang-kadang membaca yang kisor mufassal saja. Yang dari Al-Duha sampai Anas. Hatta innahum, tadi riwayat Bukhari Muslim. Hatta innahum kanu idha sallau ma'ah wa sallama bihim. Hatta sampai mereka, yakni para sahabat, saat mereka sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallama bihim, beliau mengucapkan salam. In sorofa ahaduhum, kemudian salah seorang dari sahabat itu beranjak pulang. Wa innahu layubsiru mawaqi'a nubalihi. Dan sesungguhnya dia bisa melihat mawaqi' nubalihi. Wallah alam yang disebut apa mawaqi' nubalihi. Nubal itu dia anak panah. Gitu. Artinya masih pulang maghrib itu masih bisa lihat apa yang dia bawa. Gitu. Jadi sampai enggak terlalu malam, tidak terlalu gelap, itu maksudnya. Ini yang disebutkan. Nah, di riwayat An-Nasa'i dan juga Al-Imamu Ahmad bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Nah, kalau antum perhatian juga di takhrij ini, ketika mengatakan riwayat Bukhari dan Muslim, itu biasanya ulama tidak menyebutkan dengan sanad yang sahih. Kenapa? Karena kalau muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim itu disepakati, itu adalah riwayat yang sahih. Tetapi ketika kemudian mereka membawakan riwayat itu di luar as-sahihain, di luar Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim, mereka sebutkan derajat sanadnya, bisanadin sahih atau bisanadin hasan, begitu. Paham ya? Nah, makanya bukan termasuk dari perkara yang bagus ketika antum misalnya mentakhrij hadis rawahul Bukhari wa Muslim bisanadin sahih. Enggak perlu ini. Enggak perlu dengan tahu bisa sahih, enggak perlu, karena itu sudah riwayat Bukhari dan Muslim. Nah. Qala wa qara'a fi safarin bi at-tini wa zaitun fi raq'ati tsaniyah. Pernah ketika safar Nabi sallallahu alaihi wasallam di rakaat yang kedua salat maghrib membaca watini wazaitun. Watini wazaitun. Riwayat At-Tayalisi dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Nah, rakaat kedua salat maghrib ketika safar. Wa kana ahyanan yaqra'u bi tiwalil mufassal wa ausatih. Dan pernah pula terkadang Nabi itu membaca dengan tiwal mufassal. Berarti panjang ini. Ya. Kalau tadi dimulai dari qaf misalnya sampai al-mursalat. Wa ausatih maupun yang pertengahannya, berarti kira-kira dari mayat asalun sampai sebelum adhuha. Wa kana taratan yaqra'u bi alladziina kafaru wa saddu 'an sabiilillah. Surat apa? Muhammad. Surat Muhammad. Itu yang terkadang juga dibaca di salat maghrib. Nah. Kalau dari zahirnya yang dimaksud berarti dibagi dua yang panjang-panjang ini. Yang di dalam satu salat. Wallahu a'lam. Ini riwayat Ibnu Khuzaimah dan At-Tabarani wal Maqdisi dengan sanad yang sahih. Wa taratan bi At-Tur. Juga pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca dengan surat At-Tur. Nah. Riwayat Bukhari ya Muslim sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im. Ya. Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Ka'anna qalbi yatir, kata dia, seolah hatiku itu seperti terbang gitu. Kenapa di saat Nabi SAW membaca ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka itu diciptakan dengan tanpa sesuatu? Ya. Dari tiada kemudian tiba-tiba ada begitu tanpa ada yang menciptakan? Gitu. Am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jubair bin Mut'im mendengar itu langsung mengatakan ka'anna qalbi yatir, seolah seperti hatiku ini terbang gitu. Ya. Makanya dulu di antara hikmah kenapa beberapa kaum musyrikin itu diikat di tiang masjid gitu. Ada yang tertawan dari mereka nih. Ya, disebutkan kalau mereka itu biasanya diikatkan, diikat fisariyatin min sawaril masjid, diikat di tiang masjid gitu. Sampai beberapa hari. Disebutkan hikmahnya kenapa, yang pertama, mereka melihat kaum muslimin ketika saling bertemu, kemudian bersalaman, ya, senyum, saling menyapa, memberikan salam, menjawab salam, gitu. Kemudian ketika kaum muslimin sholat berjamaah, mereka rapatkan barisan, gitu. Enggak ada beda antara yang kaya dengan yang miskin, sudah rapat semua, sudah di hadapan Allah SWT itu sama. Soft pertama ya yang siapa yang dapat pertama begitu, bukan kemudian yang dia punya nasab, dia punya kedudukan, punya martabat tinggi, maka dia bisa dengan seenaknya pisau pertama, misal seperti itu ya. Kemudian mereka mendengar ayat-ayat ya, ayat-ayat yang dibaca, ayat Al-Qur'an yang dibaca gitu. Yang akhirnya mereka memahami maknanya. Jangankan yang paham maknanya, secara wakil realitas saja, orang-orang yang gak paham maknanya saja kalau dengar Al-Quran itu tersentuh hatinya. Ya Pak ya? Masya Allah ini bacanya bagus sekali. Ini menyentuh memang Al-Quran seperti itu. Bahkan di antara mereka menangis gitu, mendengar bacaan Al-Quran itu. Ya, menangis. Dalam kursi, kalau ditanya artinya gak tahu. Dia nggak tahu, tersentuh memang hatinya. Nah, hal seperti itu yang kemudian akhirnya diantara kaum musyrikin yang mereka itu ditawan begitu diikat di tiang masjid, kemudian dengan ikhlas dengan ridho dia menyatakan masuk Islam. Karena Nabi SAW kemudian melepaskan, sudah lepaskan saja dia. Ternyata dia kemudian masuk Islam dengan itu. Yang selanjutnya masih di sholat maghrib. Wataratan bi al-mursalat. Terkadang pula Nabi SAW itu di sholat maghrib membaca dengan surat al-mursalat. Waqara'a biha fi akhiri sholatin sholaha sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW itu membaca al-mursalat di akhir sholat yang beliau kerjakan sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Al-mursalat. Wa kana ahyanan yaqra'u bi tula atulayaini. Wah, ini tula tulayaini. Ya. Sudah tula dia yang tula lagi yang atwal kalau mudzakarnya berarti. Dan Nabi SAW itu pernah pula membaca dengan yang paling panjang dari dua surat yang terpanjang itu. Ai bi atwali asurataini atwilatain itu. Tula ta'nitsu atwal ya. Makatif. Wa tula yani tasnitsu tula. Yani al-A'raf, yang pertama itu al-A'raf kata Syalbani ittifaqan mutafaq. Para ulama menyatakan bahwa yang dua yang panjang salah satu adalah al-A'raf. Wal an'am alal arjah. Yang kedua adalah surat al-an'am alal arjah itu. Menurut yang lebih rajih. Kama fi Fathul Bari. Sebagaimana disebutkan di dalam Fathul Bari. Ya barangkali di situ juga disebutkan anak belum buka, nanti silakan dibuka. Kenapa bukan Al-Baqarah? Ya kan? Dua juz lebih. Tidak ada. Ya jadi Fathul Bari. Insyaallah. Ya ini surat Al-A'raf ya, surat Al-A'raf fi raka'atain di dalam dua rakaat. Dalam dua rakaat. Kira-kira sampai nabrak bisa enggak itu? Hah? 200 sekian. Ini disebutkan 206 ayat. Nabrak bisa kira-kira ya? Wallahu alam, ya wallahu alam ya, negeri Arab di situ kan ada 4 musim kan? Ya, 4 musim itu ada yang siangnya itu begitu panjang, malamnya pendek. Terkadang sebaliknya. Malamnya panjang begitu, ya. Kemudian siangnya pendek, ya, gitu. Jadi barangkali bisa apa namanya malamnya itu panjang sehingga imtidad ya agak memanjang waktu maghribnya. Wallahu a'lam. Al-muhim, yakni kalau antum ya, tetap yang diperhatikan adalah hal al-mu'tamin. Ya, kondisi para makmum gitu. Kalau kira-kira antum baca Al-A'raf itu mereka dengkulnya gemetar semua gitu. Ya. Besoknya udah sholat di masjid dekat aja lah. Nah, ini di sini ya antum baca ya, sesuai dengan kemampuan makmum saja. Nah. Baik. Bahkan itu yang jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa amal isya disebutkan di satu lafaz wa amal isya adapun isya ya. Karena Nabi SAW, karena Nabi SAW, idza ra'ahum ijtama'u ya, ajjala, wa idza ra'ahum abta'u akhara. Kan begitu. Nabi SAW itu ketika mau menjalankan sholat isya, ketika melihat para makmum yang biasanya hadir sudah berkumpul, maka Nabi SAW menyegerakan sholat isya. Tapi kalau melihat kok para makmum yang biasanya hadir itu belum berkumpul, itu mayoritasnya belum berkumpul, akhara, maka beliau kemudian mengakhirkan pelaksanaan sholat isya. Jadi di antara faedahnya adalah halul makmumin, hal al makmumin. Juga hadis Nabi SAW, ida sholat hadukum bin nas fal yukhafif fa inna fihi mudhaifa wa saghir wa dhal hajah. Kalau salah seorang dari kalian itu sholat mengimami manusia, fal yukhafif, maka ringankan, maka ringankan. Tapi peringanan ini tentu dengan sunnah Nabi SAW, gitu ya, bukan dengan pandangan pribadi. Kata Nabi apa? Fa inna fihi mudhaifa wa saghir wa dhal hajah. Karena di antara makmum itu ada yang dhaif, ada yang lemah, wa saghir, ada anak kecil, wa dhal hajah, dan ada orang yang lagi punya keperluan. Ada orang yang lagi punya keperluan. Di antara faedahnya itu adalah itu tadi, mura'atul makmumin, menjaga kondisi para makmum. Makanya kalau imam itu sedang meluruskan shaf itu kan sambil lihat makmum. Gitu kan. Sambil lihat makmum gitu. Ternyata wah santri semua ini sudah al-a'raf. Nah, barangkali ini para aminya pada mudik gitu, santri semua. Ganti ya. Qala wa taratan fi al-anfal fi raka'atain. Dan terkadang ya Nabi SAW itu membaca surat Al-Anfal di dalam dua rakaat. Dalam dua rakaat, hadis At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Al-Kabir itu maksudnya Al-Mu'jam ya. Al-Mu'jam Al-Kabir dengan salat yang sahih. Naam. Ada wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlan.